علينا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan dari kitab Ad-Da'wat Dawa ini terkecohnya atau salah paham di dalam memahami Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Sebagaimana keterangan sebelumnya dan penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa qaul tirari ba'dihim biqaulihi ta'ala finnar. Ada sebagian mereka yang terkecoh ya, atau yang salah dalam memahami firman Allah tentang neraka, ya, tentang neraka, seperti dalam surat Al-Lail ayat 15-16, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Nah di sini, ya, la yaslaha, yasla itu maknanya adalah ihtaroko wa dzaqa siddatahu. Ya. Tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling. La yaslaha di sini artinya adalah terbakar dan merasakan betapa berat ya adab neraka tersebut. Nah, di sini tidak menggunakan la yadkhul, berarti apa, tidak masuk ke dalamnya. Ini pertama ya, sebelum nanti juga diterangkan oleh beliau. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 24, uiddat lil kafirin, neraka disediakan bagi orang kafir ya. Sebagaimana firman Allah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi siratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah. Ya, in kuntum shodiqin. Wattakun wat apa? Allah Taala berfirman, wattakun nara wa quduhan nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Nah, di sini memahami bahwa neraka itu hanya untuk orang kafir. Nah ini. Sementara surga mu'iddat lil muttaqin. Nah, orang bertakwa, orang beriman adalah surga. Di mana letak kesalahannya? Ya, kata beliau, walam yadri hadzal muqtar, tidak paham, tidak tahu orang yang tertipu ini, anna qawlahu, bahwa firman Allah fa andartukum narun taladdha. Dalam surat Al-Lail tadi ya 15-16, di 14-nya Allah memberikan peringatan fa andartukum narun taladdha. Aku berikan peringatan kepada kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Nah, berarti ini apa? Hiya narun makhsusah min jumlati darakati jahannam. Nah, ini neraka khusus, spesial ini. Dari apa? Dari jurang-jurang api yang ada di dalam neraka jahannam. Ya. Berarti khusus. Ya. Walau kana jami'a jahannam fa huwa subhanahu lam yakul la yadkhulu la yadkhuluha. Kalau untuk neraka, semua neraka, ya, maka Allah tidak berkata tidak masuk ke dalamnya. Maksudnya orang yang tertipu dengan atau salah memahami ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaslaha, tidak akan merasakan panasnya, ya kecuali orang-orang yang celaka. Nah, dengan pemahaman ya berarti apa, tidaklah ada juga kemungkinan tidak masuk ke dalam api neraka tersebut. Sebagaimana ayat Al-Baqarah, iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, berarti apa? Kalau enggak kafir, enggak masuk neraka. Ini pemahaman yang salah ya, yang salah. Maka kata beliau, wala yalzam min adami siliyaha adamu dukhuliha. Tidak harus kalau tidak merasa panasnya kemudian tidak masuk. Ya, sehingga merasa apa? Merasa aman. Ya. Orang yang selain orang yang tidak mendustakan dan selain orang yang berpaling merasa aman dari api neraka, karena Allah mengatakan la yaslaha. Yasla itu merasakan panasnya. Ya, merasakan panasnya. Bukan masuk, sehingga dia merasa aman, berarti tidak bisa, ada kemungkinan tidak masuk ke dalam api neraka. Ini adalah kesalahan ya dalam memahami hal tersebut. Ya. Fa inna siliya akhas min ad-dukhul, karena asili ya lebih khusus daripada ad-dukhul. Apa asili itu? Panas. Dukhul masuk. Ya kalau merasa panas, berarti juga masuk. Itu. Sehingga panas lebih khusus daripada masuk. Sehingga Allah ketika Allah mengatakan la islaha, ini adalah khusus neraka-neraka yang memang bagi mereka-mereka yang memiliki sifat tadi, yaitu sifat mendustakan dan sifat berpaling. Ya. Kan dia mungkin merasa saya tidak mendustakan kok, berarti saya tidak masuk. Nah, ini ya, tapi karena perbuatan dosa yang lain. Ya, sehingga merasa aman dari neraka. Nah, ini kesalahpahaman ya. Tsumma inna hadzal muqtar law ta'ammala al-aya allati ba'daha la'alima annahu ghairu dahil fiha, ya. Maka orang yang tertipu ini kalau memperhatikan ayat setelahnya dia tahu ya bahwa itu tidak masuk ke dalamnya, ya. Demikian para ikhwan, ini salah dalam memahami. Oleh sebab itu ini banyak contoh-contoh yang beliau bawa namun sebagai penguat bagi kita. Berarti apa? Ya, di dalam memahami Al-Qur'an, memahami hadis, ya dikembalikan kepada usul. Ya, usulnya. Bagaimana usul dalam memahami Al-Qur'an itu? Pertama, ya sebagaimana dalam kitab Muqaddimatut Tafsir oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, usul tafsir oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, Qur'an yufassar bil Al-Qur'an, yufassar bil Qur'an. Qur'an ditafsir dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an yufassar bis sunnah. Qur'an ditafsir dengan hadis. Yang ketiga, Al-Qur'an yufassar bi aqwali sahabah. Ditafsir dengan perkataan para sahabat. Ya. Kemudian ditafsir dengan perkataan para tabi'in. Kemudian ditafsir dengan bahasa Arab. Nah, di sini ya terkecoh ya dari kata-kata la yaslaha, bukan la yadkhuluha. Ya, al asili yasla, ya masdarnya asili, yaitu maknanya adalah al ihtiraq, yaitu terbakar dan merasakan dahsyatnya siksa neraka tersebut. Ya, sementara orang yang masuk neraka ya bisa jadi ya tidak separah ya orang yang merasakan terbakarnya, ya karena apa? Karena ada yang kakinya saja, ya, ada yang kasih taruh terikil saja di bawahnya, nah, tapi tidak merasakan, ya seperti lain. Karena apa? Sisa di neraka pun itu berbeda-beda, ya, sisa neraka beda-beda. Oleh karena itu beliau katakan hiya narun makhsusah, ya, dalam surat Al-Lail ini neraka khusus, ya. Min jumlati darakati jahannam, dari apa? Dari jurang-jurang yang ada dalam api neraka jahannam. Wa amma qawluhu finnar, adapun perkataan firman Allah tentang neraka dalam surat Al-Baqarah 24, ya. U'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Ya, faqad qala fil jannah u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman tentang surga disediakan bagi orang bertakwa. Maka maknanya wala yunafi, ya, wala yunafi, wala yunafi i'dadun naril kafirin an yadkhulaha al-fussaq wadh-dhalamah. Ya, kalau Allah berfirman bahwa neraka itu disediakan bagi orang kafir, bukan berarti ya orang fasik dan orang dolim tidak masuk meskipun tidak kafir, bukan. Sehingga jangan merasa aman, oh ini untuk orang kafir, saya bukan orang kafir cuman dolim, saya bukan orang kafir cuman fasik. Ya, penelitian dolim dan fasik tidak sampai keluar dari agama Islam. Nah, ini kesalahannya. Ya, paham maksudnya ikhwan ya? Ya, jadi ada orang yang salah paham memahami ya firman Allah ya. Wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Takulah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Apa pemahamannya? Oh, saya bukan orang kafir, berarti apa? Bukan untuk saya. Tapi saya, kamu dolim, iya. Fasik, iya. Makanya katakanlah beliau, wala yunafi ya'idadun naril kafirin an yadkhulaha al-fussaq wadh-dhalamatu. Ya. Maka di sini tidak menafikan neraka disediakan untuk orang kafir, ya, kemudian juga bisa masuk orang yang fasik dan orang yang zalim. Sebab apa? Salah fatal. Akhirnya dia apa? Berbuat kedoliman. Baik dolim pada dirinya maupun dolim pada orang lain. Yang penting tidak kafir. Nah, ini. Ya, ini tentu salah paham. Makanya Quran ditafsir dengan Quran, dengan hadis, perkataan sahabat, perkataan tabi'in dengan bahasa Arab. Makanya di perbedaan ad-dukhul was-sili. Ya, as-sili itu merasakan panas. Kalau merasakan panas sudah pasti masuk. Kalau masuk ya, ya panas tapi berbeda dengan as-sili. Karena memang siksa api neraka bagi orang kafir pun juga berbeda-beda. Ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kemudian juga wala yunafi i'dadul jannah lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqala ay adna mithqali dzarratin minal iman wa lam ya'mal khairan qad. Bahwa surga hanya disediakan bagi orang bertakwa, ya, bukan berarti orang yang hanya ada iman sebesar biji dzarrah, ya, kemudian tidak bisa masuk, ya. Bahkan apa? Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih aja ada iman meskipun sebesar biji dzarrah untuk kemudian masuk ke dalam surga. Nah, ini ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Ini masih kata beliau termasuk juga orang yang terkecoh, tertipu. Wa kathirari ba'dihim bil i'timadi ala saumi yaumi Asyura au yaumi Arafah. Seperti sebagian mereka ya bersandar kepada apa? Keutamaan puasa Asyura dan puasa Arafah. Hatta yaqula ba'duhum, sampai hingga ada sebagian mereka mengatakan saumi yaumi Asyura yukaffiru dzunubal 'amah dzunubal 'ami ya kulliha, bahwa puasa Asyura itu bisa menghapus dosa setahun semuanya, ya. Wa yabqa saumu Arafah ziyadatan fil ajr, sementara puasa Arafah sebagai apa? Tambahan pahala. Nah, jadi kalau kan Nabi bersabda ya saumu yaumi Asyura ahsibuhu yukafiru as-sana allati tukafiru as-sana allati qablaha. puasa Asyura aku berharap, ya ahtasibu aku berharap diampunkan dosa yang tahun lalu. Adapun puasa Arafah, ya siyamu yaumi Arafah ahtasibu tukafiru sana lati qablaha walati ba'daha. Adapun puasa Arafah dihapuskan dosa yang tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Nah, orang yang salah paham berarti puasa Asyura itu menghapus dosa setahun semuanya, sementara untuk puasa Arafah itu adalah sisa pahala sebagai tambahannya, ya. Walam yadri hadzal muqtar anna shaum ramadan was salawatul khams a'dham, ya, a'dhamu wa ajallu min siyami yaumi Arafah. Ya. Orang yang tertipu tadi, yang salah paham tadi, yang terkecoh, ya, tidak tahu dia bahwa puasa Ramadan, sholat lima waktu lebih agung dan lebih utama, lebih mulia dibandingkan puasa Arafah dan Asyura. Wahiya innama tukaffiru ma bainahuma idza jatunibatil kabair. Padahal, ya, puasa Ramadan, sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa di antara keduanya kalau dia menjauhi dosa besar. Ya, ini intinya gagal paham. Ya, hanya memahami satu hadis saja bahwa puasa Asyura menghapus dosa setahun, sudah dia bebas berbuat dosa, nanti dihapus dengan puasa Asyura. Dan tidak dibedakan dosanya antara besar dan kecil, semuanya. Nah, tidak melihat pada hadis yang lain. Nabi bersabda apa? Ya. Ramadan ila Ramadan. Nabi bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'a ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Salat lima waktu, Jumat berikut kepada Jumat berikutnya, Ramadan 1 kepada Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Tadi dengan seenaknya mengatakan sudahlah, ya, kita puasa Asyura saja, ya, apalagi tambah Arafah, bisa menghapus semua dosa. Dosa apa yang dihapus oleh amal tadi? Dosa kecil, ya. Adapun dosa besar harus dengan tobat. Ini para ikhwan, ya. Dosa besar harus dengan tobat. Adapun dosa kecil bisa dengan amal. Seperti wudu, ya. Man tawaddo'a fahsanal wudu'a, ya. Kharajat khotoyahu min jasadihi. Ya. Barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, maka keluar dosa-dosa dia dari jasadnya. Ya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Dosa-dosanya keluar. Termasuk orang yang datang ke masjid. Ala adullukum ma yamhullahu bil khotaya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa qasratul khutaa ila al-masajid wa intidaru shalah ba'da shalah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah kalian aku tunjukkan, ya, yaitu satu amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Iya ya Rasulullah. Itu apa? Memperbaiki wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat, ya, menjaga di perbatasan perang. Ini semua apa? Dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Ya. Dosa kecil. Apalagi dalam hadis tadi, ya, diberikan syarat apabila meninggalkan dosa besar. Ya. Ya. Apabila meninggalkan dosa besar. Ya, dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat, ya. Adapun hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Nah, perbuatan baik di sini Ya, amal baik ada dua pengertian, ya. Kalau untuk dosa besar dengan tobat. Kalau dosa kecil bisa dengan amal-amal, puasa, ya. So, kemudian sholat Jumat, sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil, ya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, ya. Demikian para ikhwan. Kemudian kata beliau, Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah la yakwiyani ala takfiris saghair illa ma'antimami tarkil kabair ilaiha. Nah, ini penting nih penjelasan beliau, ya. Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, tidak bisa keduanya menguatkan untuk menghapus dosa kecil, kecuali harus dikumpulkan bersamanya, yaitu meninggalkan dosa besar. Ya, berarti apa? Jangan sampai salah paham, ya, salah paham terhadap hadis, ya, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Kapan? Idza jatuni batil kabair. Rawi Muslim, ya. Antum puasa Ramadan kemarin, Ramadan depan juga akan puasa. Kita kemarin sholat Jumat, ya, pekan depan sholat Jumat. Kita tadi sholat subuh, setiap hari sholat. Maka itu semua menghapus dosa-dosa di antara keduanya itu. Dengan catatan apa? Dengan catatan tidak melakukan dosa besar, ya, ya. Kalau melakukan dosa besar, maka tidak bisa, kata beliau. Fayuqawi atau fayakwi majmu'ul amrain ala takfiris saghair. Maka dua perkara ini akan menguatkan untuk menghapus dosa-dosa kecil, ya. Fakaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu'in kull kabiratin amilahal abdu wa huwa musirun 'alayha ghairu ta'ibin minha. Hadza muhalun, ya, ala annahu la yamtani. Bagaimana mungkin puasa sunnah sehari bisa menghapus semua dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba sementara dia tetap melakukan dosa itu? Nah, ini tanpa mau bertobat darinya, hadza muhalun, ini mustahil, tidak mungkin, ya. Ala annahu la yamtani an yakuna shaum yaumi arafah wa yaum asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'am ala umumihi, ya. Sehingga tidak terhalang, tidak bisa terhalang kalau puasa Asyura itu, ya, satu hari dan Arafah bisa menghapus semua dosa secara umum, ya. Ini muhal, tidak mungkin seperti itu, ya. Demikian, ya. Wa takunu min nususil wa'dil lati laha syurut wa syurutun wa mawani'u wa yakunu israru al kabair mani'an min at takfir, ya. Begitu pula nas-nas al-wa'd, ya, janji, ya, al-wa'd, ya, di mana janji itu harus ada syaratnya dan juga mawani'nya, kemudian dia tetap berada dalam dosa besar sehingga apa? Menghalangi dia dari dihapuskannya dari dosa kecil, ya. Maka syaratnya tidak boleh, ya, seperti firman Allah, tidak boleh tetap berada dalam dosa kalau orang bertobat. Kalau tetap dalam dosanya, ya tentu tidak bisa diampuni, ya. Nah, ini untuk memberikan apa? Memberikan rasa kehati-hatian dan takut kepada Allah akan perbuatan dosa. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, ya, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Itu orang-orang yang ketika dia berbuat zalim kepada dirinya langsung dia ingat kepada Allah dan mohon ampun. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus terhadap dosa itu, bukan istighfar dosa, ya. Nah, kalau dosa kecil tidak istighfar bisa diampuni dengan apa? Dengan amal wudu, salat, puasa. Ya, tapi catatannya selama tidak melakukan dosa besar ya. Fa idza lam yusirra 'alal kaba'ir ya la tusaidu shaumu wa adamul israr. Ya. Apabila dia tidak terus-menerus dalam dosa besar ya, maka puasa akan bisa membantu, serta tidak terus-menerusnya dia dalam dosa besar ya, wa ta'awunuhu ma'ala umumit takfir kama kana Ramadan ya, termasuk juga keduanya ini ya, dengan kita melakukan amal dan tidak terus-menerus dalam dosa besar, maka secara umum bisa menghapus dosa-dosa kecil sebagaimana puasa Ramadan wa salatul khamsu ma'a ijtinabil kabair. Ya, puasa Ramadan dan salat lima waktu berbarengan dengan apa? Meninggalkan dosa besar. Mutasaidain muta'awinain ala takfiris shagair, yaitu akan membantu keduanya itu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Ya, bukan berarti ini mengecilkan rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah maha luas. Tapi kita harus melakukan ya sesuatu terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Memang kita sudah memenuhi syarat puasa Ramadan, sholat lima waktu, Jumat, ada jaminan terhapusnya dosa kecil itu. Tapi ternyata ada penghalangnya, apa? Kok masih tetap dalam dosa besar? Ya, maka tidak bisa terhapus, kata beliau. Ya, demikian. Ya. Ma'annahu subhanahu qad qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kalau kalian meninggalkan dosa besar yang telah dilarang, nah ini firman Allah ya, maka apa? Kami hapus dosa-dosa kalian ya. Maka di sini fa'ulima annaja'la syai' sababan litakfir. Maka di sini bisa diketahui ya, Allah telah menjadikan sesuatu sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa besar ya. Demikian para ikhwan ya. La yamtani an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfir, dan juga tidak terhalang ya untuk yang sebab-sebab yang lain bisa menghapus dosa-dosa kecil ya. Wa yakunu at-takfir ma'a ijtima'i sababain aqwa wa atamma minhu ma'a infiradi ahadihima. Maka ya, dua-duanya bisa menguatkan dua-dua sebab ini, yaitu apa? Di samping dia melakukan amal-amal, juga dia meninggalkan dosa besar, ini akan menguatkan dan akan menyempurnakan untuk apa? Untuk terhapusnya dosa-dosa kecil ya, dibandingkan infiradi ahadihima, cuman salah satu. Misalkan antum hanya sekedar meninggalkan dosa besar saja ya, kemudian dicatat dihapus dosa kecilnya ya, maka selama penguatnya lebih kuat ya, penyebab penghapusnya lebih kuat, maka lebih kuat pula di dalam menghapus. Wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atamma wa ashmal ya, selama lebih kuat penghapusnya, maka lebih kuat pula ya penyebab penghapusnya, lebih kuat pula terhapusnya dosa kecil. Nah, oleh karena itu di sini jangan sampai salah paham ya, seperti orang yang sholat apa taraweh malam 27. Nah, itu diserbu semuanya, cuman mengandalkan malam 27 untuk bisa apa? Mendapatkan 1000 bulan dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak. Nabi justru mengatakan barang siapa yang ingin ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, man ya taharra Lailatul Qadar falitaharri bi asril awakhir. Orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar hendaklah dicari di 10 hari terakhir, bukan hanya mengandalkan malam 27, malam lainnya mobil masuk bengkel, malam lainnya ngitung apa THR itu. Tapi cari semuanya. Nah, ini jangan sampai salah paham. Ini yang dimaksud oleh beliau, ya, orang yang tertipu, ya. Dan tertipu di sini tentu karena kesalahpahaman. Maka tadi konsep dalam memahami Al-Qur'an, Qur'an ditafsir dengan Qur'an, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan perkataan sahabat, yang keempat perkataan tabi'in, yang kelima dengan bahasa Arab. Nah, itu, ya. Dan contoh sangat banyak sekali dalam masalah tersebut. Dari sana insya Allah tidak akan keliru, tidak salah, ya, dalam memahami Quran. Tapi kalau dipahami berdiri sendiri, maka akan timbul salah paham, ya, akan timbul salah paham. Seperti tadi, siyamu yaumi asyura ahtasibuhu ala Allah an yukaffir sanallati qablahu. Ya, siyamu yaumi asyura, puasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah dihapuskan dosa yang lalu. Akhirnya apa? Dia puasa semua Asyura, kemudian punya pemahaman kalau begitu semua dosa kita diampuni. Nanti dosa lagi ngandalkan puasa Asyura. Meninggalkan hadis yang lain bahwa apa? Itu bisa dihapus kalau meninggalkan dosa besar. Ini para jemaah. Nah, ini kesalahpahaman, ya. Kalau contoh-contoh ini di samping memberikan pengetahuan lebih pada kita, ya, tapi yang paling penting di sini adalah al-manhaj, ya, manhaj di dalam memahami agama ini. Ya, oleh sebab itu disuruh untuk mengembalikan kepada pemahaman salafus soleh. Ya. Kalau tidak, maka akan tersesat. Bagaimana salafus saleh memahami Al-Qur'an tadi? Qur'an dengan Qur'an, Qur'an dengan hadis, ya. Kemudian tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabur Qur'an? Seandainya Qur'an itu datang dari selain sisi Allah, maka akan banyak pertentangan, ya. Syekh Thaimin mengatakan, kenapa kok sepertinya ada pertentangan? Karena qillatul faham, qillatul tadabbur, sedikitnya pemahaman, qillatul ilm, ya, sedikitnya ilmu, dan juga terbatasnya tadabbur. Sehingga kalau sudah tadabbur tidak ada pertentangan, ya. Langkah pertama, kalau ada dua ayat seakan-akan bertentangan, dikumpulkan semua. Seperti innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa ngasih petunjuk, ya, kepada orang kau cintai, tapi Allah ngasih hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ya. Oh, berarti kita enggak bisa ngasih petunjuk. Sudah, enggak perlu kita ngingetin manusia. Enggak ada manfaatnya karena Allah yang ngasih petunjuk. Ini salah paham. Kita bisa ngasih petunjuk. Itu apa? Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu bisa kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, baru dibedakan. Yang satu hidayah irsyad, ya, hidayatul irsyad, yaitu hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu dari Allah dari manusia. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap memberikan nasihat, memberi tausiah, memberikan ceramah, adapun diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan, ya. Kalau bertentangan tidak mungkin diambil semuanya, maka apa? Para ulama langkah kedua adalah yaitu nasah dihapus salah satunya, ya, seperti orang yang berpuasa ketika berbekam batal puasanya. Hadis lain mengatakan Nabi berbekam sementara Nabi berpuasa, ya. Aftarul hajim, ya, aftarul hajim wal mahjum, ya. Orang yang berbekam dan orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Sementara Nabi puasa, beliau berbekam. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi berbekam sementara beliau puasa. Ini seperti bertentangan. ya, dan sulit untuk digabung. Maka dinasah. Imam Syafi'i mengatakan hadis yang mengatakan Nabi berbekam dan beliau berpuasa datang kemudian, ya, maka ini dihapus yang pertama. Ini cara-caranya. Kalau itu bisa dinasah, maka apa? Ditarjih, ya, ditarjih. Itu mana yang lebih kuat? Kalau tidak bisa tawakuf, lah ini para jemaah. Tapi kalau memahami Quran, memahami ayat, memahami hadis dengan sendirinya, beri sendiri, maka akan banyak, ya, mengalami kesulitan dan berujung pada kesesatan. Ya. Ada hadis dhaif, ya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, tapi maknanya ya, salah, tidak boleh bicara Quran dengan akal semata. Ya. Mengkola Al-Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Orang bicara tentang Quran semata-mata dengan akal, kemudian benar, dia salah. Ya, dia salah. Ya. Ini terkait dengan pemahaman yang menjadi penekanan bagi beliau, yaitu orang yang al-ightirar bil fahmil fasid lil Quran was sunnah. Orang yang tertipu dengan pemahaman yang rusak terhadap Quran dan sunnah. Makanya disuruh mengikuti pemahaman siapa? Salafus soleh. Dan resikonya kalau tidak mengikuti pemahaman salaf, ya, surat An-Nisa ayat 115, itu resikonya, ya. Wa may yushafiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa ruslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, dibiarkan dia tersesat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Ibnu Abi Jum'ah mengatakan orang yang beriman sabilul mu'minin adalah para sahabat. Ya, jadi kalau tidak mengikuti jalan mereka di dalam memahami agama ini, maka akan tersesat. Sesat. Ya, bahkan diancam dengan neraka. Sataftariku hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jama'ah faqalu ya Rasulullah ma hiyal jama'ah faqala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umat ini pecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa itu Rasul? Al-jama'ah. Siapa jama'ah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang aku dan para sahabatku pada hari ini berada di atasnya. Ya. Yaitu pemahaman terhadap agama ini. Ya, oleh karena itu memahami agama ini perlu metode, perlu manhaj. Apa manhajnya? Yaitu apa? Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitamwih. Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi dan apa yang menjadi perkataan para sahabat. Ya, itu perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi, ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang dibahas tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio, ya, terkait dengan materi ini atau yang lain. Falitafaddal mashkuran wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan keberkahan untuk kita bisa memahaminya dan juga mengamalkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami menghimbau untuk Anda semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal untuk pesan singkat di 0819896543. Kami buka terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abdullah di Sulawesi Barat yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya, bagaimana kita menyikapi ketika kita mengingat kematian, namun di sisi lain ada harapan untuk dapat masih hidup panjang karena ada doa yang kita yakini kelak akan terkabul. Mohon diberikan penjelasan Ustaz, silakan. Jangan orang mengharap kematian. Beda antara berangan-angan akan kematian, ya, dengan orang yang mengingat kematian, ya. Kalau orang mengingat kematian itu suatu keharusan, karena Nabi bersabda aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, harus, ya. Namun untuk berangan-angan untuk mati jangan, meskipun sakitnya parah, mungkin penyakit yang divonis tidak bisa sembuh, ya. Apa doanya? Ya Allah, jika Allahumma inka natil haya khairan li, kalau memang hidup itu baik untuk saya, ya panjangkan umur saya, ya. Wa inka natil wafa khairan li tawaffani, kalau memang kematian lebih baik bagi saya, ya segera wafatkan. Kalau seandainya, ini hadis sahih, ya, itu kalau seandainya itu harus memilih, ya, dan kondisinya mungkin penyakit yang tidak bisa, mungkin secara medis tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena kalau kehidupan lebih baik, kesempatan untuk banyak lebih banyak bertobat, ya. Kalau memang ketika dia sakit tidak tahan, banyak mengeluh, bahkan sudah banyaklah keputusasaan, nah, kalau memang kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Sehingga jangan sampai semata-mata mengharapkan kematian, ya. Ya. Maka untuk mengingat kematian satu keharusan, untuk memperbanyak ingat kematian. Ya, bahkan diantaranya disuruh untuk ziarah kubur, ya, fa innaha tudzakiru al maut, karena itu bisa mengingat kepada kematian. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini, dan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita Nurhaman Sambas yang bertanya. Dari Sambas, Ustaz, bagaimana kalau kita terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil tapi tidak pernah melakukan dosa besar, apakah seperti ini bisa masuk surga? Syukran barakallahu fiik. Ya. Tidak ada yang besar kalau mau bertobat. Dan tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan terus-menerus. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alaih. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di kaki gunung, di bawah gunung, dan dia khawatir gunung itu hancur dan runtuh kepadanya. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu, ya, dzubabun yaqa'u 'ala anfihi fa yaqulu hakadha. Adapun orang yang suka dan gemar melakukan dosa, melihat dosanya itu seperti apa? Melihat dosa seperti lalat yang nempel di hidungnya, kemudian ditipis, wah ini mah kecil, ya. Fa yaqulu hakadha, ditepis begitu saja. Lah ini, ya. Oleh sebab itu, janganlah menganggap kecil, ya, sebagaimana kata Sa'ad, jangan kau melihat dosa itu kecil, tapi jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat dosa, kepada Zat yang Maha Besar. Namun kalau berbicara, kalau dia berbuat dosa kecil, apakah bisa masuk surga tanpa melakukan dosa besar? Ya, jawabannya adalah iya, ya, dan juga tidak, bisa tidak. Iya, kenapa? Allah berfirman, tilkal jannat, Allah berfirman, thumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun linafsih, waminhum muqtasid, waminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami kepada hamba-hamba kami. Sebagian mereka ada yang dzalimun linafsih, ada yang muqtasid, ada sabiqun bil khairat. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, mengatakan dalam tafsirnya, bahwa ini adalah untuk umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ada dzalimul nafsih, ada muqtasid, ada sabiqu bil khairat bi'tinillah. Apa yang dimaksud dengan apa? Dzalimul nafsih, zalim pada dirinya, yaitu terkadang yang wajib dikerjakan, yang haram juga dikerjakan. Dzalimul nafsih. Maksud umat Nabi Muhammad, ya. Kemudian yang kedua adalah ya, yaitu muqtasid. Muqtasid itu yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah tidak dikerjakan, hanya yang wajib saja. Muqtasid. Sabiqu bil khairat, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah pun dipilih, ada manfaatnya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Nah, itu semua umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad selama tidak syirik masuk surga. Ya. Adapun masuk neraka dulu bisa jadi. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada kecil kalau itu dilakukan terus-menerus, tidak ada dosa besar kalau itu diakhiri dengan tobat. Ya, gunung yang besar dari batu-batu yang kecil. Oleh sebab itu kalau berbicara apakah saya bisa masuk surga kalau saya melakukan dosa kecil tapi tidak melakukan dosa besar? Siapa bilang kalau dia membiarkan dirinya dengan sengaja dosa kecil untuk tidak terjerumus kepada dosa besar? Kenapa? Karena dosa kalau dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain. Kecil tambah kecil tambah kecil jadi besar. Sehingga besar bisa melahirkan besar yang lainnya. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim juga dalam keterangan yang lain, dosa kalau dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain, ya. Oleh sebab itu jangan, ya. Jangan kita berbuat dosa. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Tidak terus-menerus dia berbuat dosa itu. Maka jawabannya apa? Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau kecil terus-menerus bisa jadi besar. Kalau Allah menghendaki, ya, masuk surga langsung dengan rahmat Allah, mungkin dengan syafaat Nabi, atau karena apa? Karena musibah-musibah yang dialami. Tapi kalau tidak, masuk neraka dulu. Ya, dengan keadilan Allah namun tidak kekal. Ya, sehingga jangan remehkan dosa meskipun kecil, tapi kepada siapa kita berbuat dosa itu adalah kepada Zat yang Maha Besar. Kata Abdullah bin Mas'ud tadi, orang yang suka berbuat dosa itu melihat dosanya seperti lalat yang nempel. Ah, ini mah dosa kecil, remeh begitu. Tapi kalau orang mukmin melihat dosanya meskipun kecil, ya, bahkan sebagian sahabat mengatakan kalian akan menganggap dosa kecil, ya, namun bagi kami sebagai perkara yang membinasakan. Nah, ini jadi memang semakin lama zaman itu kita semakin menganggap kecil. Demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Bengkalis, Riau. Silakan Bapak pertanyaannya. Kemarin Pak Ustaz. Kemarin ada dosen, seorang dosen di perguruan tinggi. Di tempat kami ini dia mengatakan bahwa mata kuliah yang diberikan itu tentang menghilangkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi katanya ada hukum-hukum yang dalam Al-Quran itu teksnya masih ada, tetapi hukumnya dihilangkan. Contohnya seperti ayat di dalam surah Al-Mu'minun itu yang mengatakan bahwa orang-orang beriman yang beruntung itu adalah orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri dan hamba sahaya. Lalu hamba sahaya itu sekarang tidak ada, maka itu dihapuskan. Itu salah satu contoh. Mungkin ada yang lain-lain, tapi dia tidak mengatakan. Ini bagaimana, Pak? Saya rasa itu aja, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. atas pertanyaannya. Dan Ustaz, pertanyaan dari Bapak ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita, sekaligus mohon dititipkan. Fadhil Ustaz. Apa usulnya benar, yaitu teori tadi benar, bahwa ada ayat Quran yang terkadang ayatnya ada, hukumnya tidak ada. Ya, kemudian hukumnya ada, ayatnya tidak ada. Itulah yang disebut dengan an-naskhu, nasakh. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya. Tidaklah kami menghapus ayat, ya, atau kami meninggalkan ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Seperti ayatus sober, ya, ayatus sober itu ayat terkait dengan peperangan, ya. Ya. Peperangan. Bapak bisa lihat nanti dalam surat, ya. Yaitu ayatus sober, ya. Di mana dulu ketika perang, ya, orang beriman satu orang harus menghadapi 10, ya. Terdapat dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 65, ya. Iyyakum minkum ashruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfa minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Kalau ada kalian 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Berarti 20 banding 200 berapa? 1 banding berapa? 10. Jadi kalau orang muslim satu orang, ada 10 orang kafir ketika perang 10, enggak boleh mundur. Ya. Wa yakum minkum mi'atun, kalau kalian 100, yaglibu alfa minal ladina kafaru. Akan mengalahkan 1000. 100 1000 banding 1 banding 10. Tapi setelah itu dihapus. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang ya apa? Diringankan karena tahu kalian lemah. Sehingga apa? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau kalian ada 100 yang sabar mengalahkan 200. Berarti apa? 1 banding 100, 200 1 banding 2. Yang tadi 1 banding 10 ya dihapus menjadi 1 banding 2. Ini ayatnya masih ada, hukumnya tidak ada. Manan sah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Itu. Jadi betul. Tapi kalau contoh tadi tidak benar. Ya, bahwa budak itu dihapus. Ya. Kenapa? Ya karena Nabi bersabda pertama, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Muttafaqun alaih. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Yang ada apa? Jihad dan niat. Nah, budak-budak tadi hasil dari apa? Dari jihad. Ya. Oleh sebab itu ulama menjelaskan hadis ketika Nabi bertanya kepada Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Ya, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak akan melahirkan tuannya. Dua makna disampaikan oleh para ulama, yaitu apa? Anak durhaka, sehingga ibunya seperti budak, anak sebagai tuan. Tapi yang kedua juga iya, yaitu apa? Ya, nanti akan ada anak-anak yang jadi tuan daripada ibunya. Kenapa? Karena ibunya budak, bapaknya orang merdeka. Ya, ketika niduri, bahasa saya, melahirkan apa? Orang yang merdeka, sehingga jadi tuan bagi budak itu. Ya, antalidal amatu rabbataha. Nah, ini juga menunjukkan, ya, bahkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadis as-sahihah, dulu ketika Nabi mengatakan bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan ya, setelah itu Rum, ya, Romawi, hadis sahih. Sehingga para panglima perang, ya, itu dari Ali bin Abi Thalib selalu menyusun siasat perang, ya, untuk menentukan Konstantinia. Ternyata apa? 800 tahun setelah itu di tangan siapa? Muhammad Al-Fatih. Setelah itu Rum, kata Al-Albani, setelah itu Rum. Allahu a'lam. Gitu, ya. Nah, maka salah kalau tadi ya al-mu'minun ya, yaitu orang yang apa tadi tidur dengan bahasanya itu terhapus, tidak, itu tetap berlaku. Nah, ini salah paham kalau hanya melihat ayat itu kemudian melihat kondisi sekarang. Tidak melihat hadis-hadis yang lain. Nah, ini juga termasuk kesalahpahaman ya. Berarti apa? Tidak seperti itu. Tapi usulnya benar bahwa di Quran itu ya terkadang apa? Yaitu apa? Nashul ayah ma'a baqa'il hukmi. Ayat yang dihapus sementara ayat apa hukumnya ada. Kadang hukumnya dihapus ayatnya ada. Ya. Seperti hukum dihapus tadi, ayatnya ada. Apa hikmahnya? Kita bisa baca satu huruf dapat 10 pahala. Kadang hukumnya tetap ayatnya tidak ada. Nah, cuman derajatnya dipersentasikan. Itu apa? Ya, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Ya. Kalau sebagian ulama mengatakan itu contohnya, tapi Syekh Masyhur Hasan Salman dari derajat sana apa dari apa di rosas sanad itu dhaif ya. Ada ayat yang menyebutkan orang tua syekh dan syaikhoh laki perempuan, kalau maksudnya orang tua di sini yang sudah menikah ya, kalau berzina rajamlah dia. Nah, ini asy-syaikh, syaikh itu idza zanaya farjuhu al-battah. Nah, cuma ini di sebagian ulama mengatakan ini ayat dulunya kemudian ayat itu dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, tapi dari dirosah sanad ya, dirosah sanad Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan itu lemah. Allahu a'lam bissawab. Tapi tiarunya benar ya. Ayatnya ada, hukumnya dihapus. Kemudian ayatnya dihapus, hukumnya ada, ya, termasuk masalah ayat tentang masalah persusuan. Dulu dalam Quran itu 10 kali sepersusuan, dihapus menjadi 5, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hukumnya ada, ayatnya tidak ada. Kalau tadi ayatnya ada, hukumnya tidak ada. Ya, itu terkadang seperti itu. Itu namanya yaitu nasakh, an-naskhu, dan dalilnya Quran menjelaskan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat kecuali kami ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya mari kita belajar dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik sehingga bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang benar, karena pemahaman yang salah terhadap satu nas akibatnya fatal bagi kita ya, akibatnya fatal bagi umat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan maafnya, memberikan ampunannya kepada kita ketika kita terjerumus kepada kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Al-haqqu ahqqu ayyuttaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Ketika kita tahu itu benar, maka kita selalu mengambil dan menerima kebenaran tersebut. Sampai di sini jazakumullah khairan atas kebersamaannya ikhwah yang ada di masjid ya, dari subuh sampai sekarang. Kemudian juga kepada ikhwah yang ada di studio, pada kaum muslimin yang mendengarkan, semoga membawa manfaat kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.